Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Tersebutlah di suatu masa, hiduplah seorang petani miskin yang memiliki seekor kuda yang gagah dan kuat. Pada suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang menawarkan harga tinggi kepada kuda tersebut, tetapi dia dengan tegas menolaknya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek dia karena tidak mau menjual kuda tersebut. Hai Karim, kenapa kamu tidak menjual saja kuda kau itu? Saudagar itu kan punya banyak uang untuk membayarnya. Iya, betul. Kau bisa jadi kaya kalau kau menjual kudamu itu. Kau kan bisa menjual lagi kuda itu dan membeli yang baru. Aku masih sayang sama kuda ini. Biarlah, aku yakin aku bisa dapat rezeki lain. Ah, kau ini sombong sekali. Kapan lagi ada yang mau membeli kudamu dengan mahal? Iya, betul. Kalau aku sudah aku lepas dari kemarin-kemarin kalau aku jadi kau. Petani itu tidak menjawab apa-apa. Dia terlanjur sayang dengan kuda yang sangat ia banggakan ini. Namun, tanpa disengaja, keesokan harinya, kuda kesayangannya hilang dari kandangnya. Sial sekali nasibmu, hai teman. Coba saja kau jual dari kemarin. Kau jadinya untung, bukannya malah rugi kayak gini. Apa yang aku bilang? Kau sih terlalu bodoh. Sekarang pergilah kau cari sampai ketemu kudamu itu. Si petani miskin itu diam saja dan tidak menjawab ejekan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, tanpa disangka, kuda petani tersebut datang kembali. Kuda tersebut tidak datang sendiri. Kuda itu datang bersama 5 kuda lain yang rupanya mengikuti dia. Betapa senang hati petani tersebut mendapatkan tambahan kuda baru. Alhamdulillah, kudaku sayang, kamu kembali. Wah, beruntung sekali kau Karim. Kudamu datang lagi dan sekarang malah membawa kuda-kuda baru. Wah, baguslah, beruntung sekali kamu. Tapi hati-hati loh ya merawatnya. Hati-hati juga, siapa tahu malah kuda-kuda ini bisa bawa sial. Petani tersebut diam saja mendengarkan perkataan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang melatih kuda-kuda mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-teman petani kembali mengejek dia. Apa aku bilang? Hati-hati, kudamu itu bisa saja bawa sial. Nah, sekarang benar kan perkataanku? Betul juga ya. Ternyata kamu masih belum bisa lepas dari kesialan ya. Itu sekarang lihat kaki anakmu, patah begitu. Kasian. Ah, kasian. Yang sabar ya. Haha, ayo kita pulang saja. Nanti kita ketularan sial dari kuda-kuda itu. Petani tersebut kembali hanya diam saja tanpa komentar apa-apa. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah mereka. Semua anak muda di desa dipaksa untuk ikut berperang. Terkecuali anak petani itu, karena dia tidak bisa berjalan. Teman-teman petani tersebut akhirnya mendatangi kembali petani tersebut sambil menangis. Betapa beruntung nasibmu, teman. Anakmu tidak harus ikut berperang. Aku harus kehilangan 2 anakku yang ikut berperang. Aku tidak tahu sekarang bagaimana nasib mereka. Iya betul, anakku juga harus ikut perang. Padahal dia mengangkat tombak saja tidak pernah. Aku takut terjadi kenapa-kenapa dengan dia. Sekarang kalau boleh aku bilang, malah kau sangat beruntung sekali. Gara-gara kudamu itu, kau masih memiliki anakmu di sini. Allahu Akbar, teman-temanku sekalian. Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dan mengatakan nasib baik atau buruk. Semuanya adalah suatu rangkaian proses. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi. Saat ini, apa yang kelihatan baik bisa saja besok terlihat buruk. Begitu pula sebaliknya. Iya, betul. Maafkan kesalahan kami yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Akhirnya, mereka semua menyadari bahwa janganlah cepat mengambil kesimpulan atas suatu peristiwa. Maha besar Allah, Sang Maha Pencipta yang sempurna. Maha besar Allah, Sang Maha Perencana yang sempurna. Apa yang baik ataupun buruk yang kita dapati hari ini, semoga selalu bisa kita syukuri. Sesungguhnya, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.